Mitra bisnis, korupsi di Indonesia dinilai sudah sangat parah, bahkan disebut-sebut sudah membudaya. Dan masalah utama pemberantasan korupsi terletak pada aparat hukumnya. Karena undang-undang korupsi sudah mengatur berbagai hukuman mulai perampasan harta koruptor, penjara seumur hidup, sampai hukuman mati. Tanpa aparat hukum yang bersih dan berani membuat vonis berat sesuai undang-undang, maka korupsi akan terus terjadi. Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah mengusulkan agar Indonesia meniru Latvia dengan menerapkan kebijakan lustrasi atau potong satu generasi. Artinya, aparat hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim dari satu generasi tertentu, semuanya dicopot atau diganti. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Chris, bagaimana komentar Anda? Kalau dari sisi saya secara awam gitu ya, nomor satu memang penting sekali menanamkan satu kekuatan moral yang ditanamkan sejak kecil sebenarnya, sejak dini ya. Korupsi ini kan menyangkut kepentingan sebetulnya, karena berkaitan dengan jabatan. Nah, ini kan kembali kepada moral yang menurut saya masalah moral ini penting sekali nation building dari pemerintah untuk bisa ditanamkan di masyarakat. Jadi potong generasi ini belum tentu efektif menghapus budaya korupsi ya? Jadi menurut saya kembali ini kan kepada benteng moral. Jadi jangan sampai sekarang, karena ini harus diberantas, di cut loss gitu kan. Gimana caranya kita cut loss-nya? Karena untuk mempersiapkan kaderisasi di berbagai bidang itu kan butuh proses, ya kan? Tetapi ketika mereka di tingkat awal selalu di-remind, kemudian orang-orang yang ya katakanlah di dalam jenjang karirnya itu bersih, tanpa cacat, itu mendapat reward. Kalau kita kan enggak. Miskin reward itu. Jadi orang pengabdian-pengabdian itu harusnya justru mendapat reward. Bagaimana orang yang sudah kerja 30-an tahun lah, bagaimana dia mendapat hadiah? Biaya korupsi kita itu jauh lebih besar daripada kalau kita kasih reward kepada orang-orang pensiunan. Tapi kan banyak yang menyebut kalau di Indonesia korupsi sudah membudaya ke semua hal, Pak. Saya setuju, Pak. Tapi maaf kata saya bilang begini. Ketika kita dilahirkan di daerah kumuh, sarang pencopet, sarang gerombolan, apakah kita akan jadi pencopet? Kalau kita lahir di kawasan prostitusi, apakah kita akan jadi orang-orang yang terlibat jadi prostitusi? Potensi mungkin ya. Jadi apakah kita hidup itu karena lingkungannya nggak benar terus kita jadi ikut nggak benar? Ya, atau kita memang dasarnya mau benar. Soal lingkungan nggak benar itu urusan mereka. Syukur-syukur kita bisa bantu ngebenerin. Jadi menurut saya jangan sampai justru terjadi satu stigma bahwa kalau tempat itu basah, orang akan berbasah-basah. Belum tentu. Saya yakin di institusi Polri, nggak semua Polri begitu. Di kejaksaan tidak semua, di perpajakan tidak semua. Demikian Christian Halim dan saya Rizal Andika.